Waktu air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Waktu air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa dari celah-celah jari tangan. Waktu air disapukan ke kepala, keluarlah dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu berwudu tak boleh ngobrol. Buka keran. Itulah kan aku sebut. Boleh. Dah. Selesai dari tempat wudu, masuk ke dalam, dilarang tasbih. Apa tasbih? Kratak. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih. Bukan tasbih, tasbih kratak. Apa salahnya tangan-tangan saya? Hatimu rusak. Maka masuk tasbih. Kalau ada kawan dengannya ngobrol, subhanallah. Iyo siapa nak sembah? Subhanallah. Jerokan hulu tu biasa, karena saya tengok kebiasaan sini kalau sudah duduk masjid pasti Allah. Tuan-tuan kulipat, tuan-tuan mursyid. Saya bukan baru jerokan hulu, 7 tahun dah tahu saya. Tak pulus. Jadi kita sangka tidur kalau di belakang nampaknya. Tidur tuan ni. Dan pas tengok tangannya, tak tidur. Jadi hati ini dijaga. Yang ketiga, lalu kemudian connect antara mulut dengan hati. Hati sebesar jantung yang berdetak berdegup. Kalau ada pegang tak berdegup, biar kami gulung. Berdegup. Allah. Connect antara ini dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim, kata mulut. Connect. Agak-agak jauh connectingnya, connectkan balik. Agak-agak jauh connectnya, connectkan balik. Agak-agak jauh connectkan balik. Macam meniti tanah liat di tengah pematang sawah. Agak jatuh naik balik. Jangan jatuh melompat sempat pula nanggung-nanggung ikan. Macam bawa Honda, agak-agak lari mengantuk, naikkan balik. Agak macam nyetir mobil, agak-agak mengantuk, balikkan balik. Begitulah dia. Yang keempat, mulut bergerak. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat, mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab Ibnul Arth, Nabi kalau sholat, mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittira bilih yati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Bergoyang, jahar. Tapi di agak-agak yang mendengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat telinga orang sampai dengar, itu dua kemungkinan. Kalau tak dia jahil, pokak. Yang mendengar itu telinga kita. Yang kelima, paham maknanya. Saya tak menyuruh menghafal, jangan dihafal. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan begitu maksudnya, paham aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati at-tahiyyatul mubarakat salawatul tayyibatullah assalamualaikum. Begitu kata Syekh Ali Tompawi dalam kitab Salat Khusyuk. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz, semoga bisa berjumpa lagi di Kota Tengah. Amin ya rabbal alamin. Di mana-mana kertas salat saya di masjid, kertas biasa aja, tapi di sini tulis pertanyaan dengan singkat dan jelas. Disiapkan semuanya. Maraknya tempat pekat. Pekat ini penyakit masyarakat. Sepertinya terus bertambah. Mohon disampaikan laknat Allah bagi pemimpin tokoh ulama adat yang tidak melakukan amar makruf nahi mungkar, yang tidak berusaha menghilangkan menutup tempat pekat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil mungkar, larang perbuatan mungkar. Kalau kalian biarkan perbuatan mungkar itu, la yushikanna ayyaba'allahu 'alaikum 'iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman, musibah, bala. Setelah musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kalian pun berdoa. Fala yustajabu lakum. Doa kalian tak dikabulkan karena kalian tak melakukan nahi mungkar. Kalau ada orang talak tiga, setelah itu dia tetap serumah, maka dia berzina, berzina, berzina. Nenek mama, diam. Ustaz-ustaz, diam. Alim ulama, diam. Maka laknat sudah halal jatuh kepada mereka. Dan ketika azab itu datang, tsunami ketika datang, tak bisa membedakan mana rumah imam, mana rumah penghuni zina. Kenapa? Dia ratakan semua. Yang datang itu tsunami, belum Sumanto lagi datang. Kalian datang ke tanah lapang, pakai baju putih, pakai sepatu putih, pakai sajadah putih. Kalian doa, ya Allah, angkat musibah ini, ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan nahi mungkar. Maka duduk bersama, jangan main hakim sendiri. Panggil Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Polisi, Satpol PP, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Ini mau dikemanakan? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kan ada lagunya. Ustaz, apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang. Jangan curang. Jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salalawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah. Ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan. Sejengkal. Shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku akan dililitkan di lehermu. Min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya. Kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau. Di dunia tak dapat, di akhirat cash. Na'uzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Solat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan. Walam yuqdha alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut, 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizalimi. Summa turihat ilaih, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zalim dan curang. Yang curang timbangan sawit, timbangan gota. Yang menimbang curang, yang ditimbang pun curang. Yang menimbang 50, 60, yang ditimbang pun curang. Begitu dibolah, batu bata 2 biji. Mata ibu tajam menengok timbangan. Kurang 2 mata, kurang 2 mata. Baca Quran tak nampak titik, tapi 2 mata nampak. Bagus, ibu yang matanya tajam, bagus. Ibu sudah menyelamatkan. Timbangan beras, curang. Timbangan ikan, curang. Timbangan cabai, curang. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu. Anjurkan kita beribadah dengan berihsan. Yaitu, menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tak bisa, maka yakinlah Allah melihat kita. Pertanyaan. Dalam dunia tarekat bersepakat bahwa dalam beribadah, terutama dalam berzikir, jamaah harus menghadirkan wajah guru, bahkan wajah syekh tarekat yang sudah wafat. apa tersebut tak termasuk kemusyrikan? Namanya Rabithah, Syekh. Rabithah artinya ikatan. Rabithah, saya mengikatkan diri dengan guru, dengan Syekh. Bukan mengingat guru, mengingat Allah Ta'ala. Kenapa dihadirkan guru? Supaya lebih khusyuk, lebih takut. Murid-murid, hati-hati ya. Ini saya sebelum keluar lokal. Ini lokal. Saya mau pergi ke kantor sebentar. Ini ujian. Kalau ada di antara kalian yang nyontek, awas. Walaupun saya pergi ke kantor, tapi sesungguhnya saya ada di sini. Saya mau nakut-nakuti murid saya. Waktu mereka mau mencontek, dibayangkannya wajah Ustaz Somad. Tak jadi mencontek. Jadi bukan guru itu yang diingat. Yang tak boleh itu, ini foto guru. Dipajang di muka. Allahu Akbar. Itu tak boleh. Jadi jangan menghukum dari luar. Dia tak tahu. Tuajuh. Bukan zikir mengingat guru. Yang diingat itu Allah. Tapi dia bagaimana supaya hatinya itu khusyuk, takut kepada Allah. Maka dia bertawassul, berwasilah. Rabithah, Syekh namanya. Mengikatkan diri dengan guru. Nah, itu dipahami dengan baik. Kalau bertuhan kepada guru, kafir dia. Jangan menyembah kepada guru. Yang disembah itu Allah SWT. Tapi orang kalau ingat gurunya, ingat dia kepada Allah. Kun ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah. Kalau kau tak bisa sama Allah, hendaklah kau selalu bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah. Kami waktu pergi ke Makkah, pergi ke rumah Sayyid Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Makkah. Salat maghrib kami di rumahnya, di masjid besar. Habis itu menengok. Menengok sorbannya, wajahnya, mengangulah. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar. Menengok wajahnya, mengingat Allah. Ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Itulah guru mursyid itu. Tapi ada pula orang yang ketika kita lihat wajahnya, ingat kita proposal. Bukan itu yang mursyid itu. Maka kata ulama, kun ma'allah. Hendaklah kau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah. Kalau kau tak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah. Kau bersama dengan orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Maka dia membimbing engkau. Walan tajida lahu waliyam mursyida. Mursyid, jalan penunjuk dalam berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami itu dengan baik. Jadi rupanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tadi, saya jumpa tahun 2000. Saya ingin betul lah belajar sama dia. Tapi saya pula tak di Makkah, saya di Mesir. Alhamdulillah 2017, salah satu dari putra tanah kelahiran kepenuhan akan belajar ke Makkah. Persis dengan keinginan saya, dengan di rumah Muhammad Alawi Al-Maliki. Habib Muhammad Alawi Al-Maliki sudah meninggal, sekarang anaknya namanya Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Majlisnya di Rusaifah di Makkah. InsyaAllah akhi Fadli akan berangkat ke Makkah belajar. Maka waktu beliau jumpa saya berapa hari yang lalu, Ustaz Somad, saya akan berangkat. Kemana? Ke Makkah. Belajar di mana? Di majlis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Masya Allah, aku tak sampai ke sana, tapi engkau sampai, wahai ananda adinda. Senang hati saya bukan main sampai. Maka saya pesan, belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, belajar ini. Nanti kita bangun Riau ini. Kalau umur saya panjang kita bersama. Kalau aku mati duluan, niatku sudah sampai insyaAllah. Ini. Ustaz, apakah hukum usaha bagi hasil dengan cara pinjam modal 500 juta. Setiap bulan setor 25 juta. Apa namanya? Riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak riba. Saya pinjam 10 juta, bayar 11 juta, riba. Tapi bisa tak riba kalau mudharabah bagi hasil. Pinjam duit 10 juta, ya. Mau rugi, mau untung, mau senang, mau susah. Pokoknya kau balikkan 1 juta 100 tiap bulan, riba. Tapi kalau mudharabah tidak. Contoh mudharabah gimana? Pak Haji, ya, pinjam duit 10 juta Pak Haji. Ustaz mau apa? Saya mau ternak lele. Saya pun ternak lele. Dengan perjanjian kalau untung nanti 12 juta, maka kita bagi hasil. Modal balik, nanti bagi. 50-50, 70-30, 80-20, terserah. Tak ada aturan. Yang penting bagi. Kalau untung, sama-sama untung. Tapi kalau rugi, maka kita tanggung bersama. Itulah bedanya konvensional dengan Islam. Islam untung sama dapat, tapi kalau rugi sama. Maka saya yang meminjam tadi, saya takut rugi. Dan Pak Haji yang punya duit 10 juta, selama ini dia doa tak terlalu khusyuk. Tapi sejak duitnya saya pinjam, khusyuk bukan main. Ya Allah, janganlah hilang duitku 10 juta itu, karena kalau sampai dia rugi hilang. Tapi kalau konvensional enggak, duitku kau pinjam 10 juta, kau mau untung, mau rugi, mau mati, terserah, yang penting duitku balik. Tapi kalau ini enggak, maka doanya makin khusyuk. Nanti mau kau pakai apa? Untuk ternak lele. Oh, tiap malam dia berdoa, ya Allah, besar-besarlah lelenya itu nanti. Kalau hujan datang, boom, petir menyambar, hujan. Yang paling takut antara yang beternak lele atau yang punya duit? Yang punya duit. Ya Allah, janganlah lepas lele-lelenya itu kalau sampai lepas. Datang pula anak muda satu lagi. Pak Haji, saya pinjam duit 10 juta. Kau mau apa? Aku mau ternak ayam. Kasih ternak ayam. Maka makin khusyuk dia lagi. Lele selamatkan, selamatkan lele, selamatkan ayam, selamat. Jangan kau beternak di dekat airport ya. Kenapa? Karena kalau dekat airport mendengar suara pesawat, ayam tak bisa stres, tak bertelur dia. Tak bernafsu dia nengok cewek-cewek yang ada di situ. Nah, jadi disitulah beda ekonomi Islam dengan konvensional. Namanya mudharabah, bagi hasil. Mana lebih baik ibu-ibu sholat di rumah sendiri atau berjamaah ke masjid Al-Majid? Tak ada, saya tambah aja Al-Majid. Mana yang mudah tadi? Ini belum. Oh, banyak lagi. Mudah tadi. Insyaallah jamaah sabar. Ini nah, bapak ibu yang mau pulang, mana tahu dia sakit atau sudah tua, tak apa-apa, silakan pulang. Saya biasa ceramah tak ada jamaahnya. Iya. Di TVRI kami, saya berdua aja sama kamera. Kaum muslimin yang dimuliakan. Diletakkan mereka di dekat Masjid Agung, dipasangnya, Ustaz bicara aja sendiri, iyalah. Lewat orang lari-lari pagi itu kan lama dia menengok. Kok Ustaz kok gido? Mana yang bagus perempuan itu? Sholat ke masjid atau sholat di rumah? Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di kepenuhan, ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel menunggu dari balik? Tak ada. Maka kalau tak terjadi fitnah, perempuan tetap dapat pahala. Tapi tak macam laki-laki. Kalau laki-laki wajib. Makanya Nabi selesai sholat menghadap dia ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah itu bukan menunduk. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah menunduk. Dia grogi. Kalau Nabi menghadap ke jamaah, dia periksa. Asyidun pulan! Asyidun pulan! Asyidun pulan! Mana sepulan? Mana sepulan? Mana sepulan? Kenapa tak datang berjamaah? Layan tahiyadna. Yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, yang sholat di rumah, jangan lagi sholat di rumah. Berhenti, datang ke masjid. Kalau tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum. Kubakar nanti rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, kubakar, kata Nabi. Itu. Kalau sempat hidup Nabi sekarang, bertambah titik api di provinsi Riau. Yang banyaknya orang tak sholat ke masjid. Perempuan tetap sholat ke masjid, tapi tak wajib. Kalau dia datang berpahala, apalagi ada majelis pengajiannya, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid jangan pakai gelang kaki. Karena kalau dipakai gelang kaki, kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Semua jemaah nengok. Jangan pakai naik ke atas. Karena kalau sampai ke atas, semua orang menengok. Itu bukit Tursina apa? Jangan bersolek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai sonek makeup. Sampai ke masjid, orang senyum, awak senyum. Rupa yang disenyumkan orang, awak. Sebelah warna hijau, sebelah biru. Muka putih, tangan hitam. Bodak Kelly 2 inci. Biasa aja lah. Ini kan mau ke masjid. Bagaimana pandangan Islam mengenai jamaah tabligh? Tabligh ini dari India. Asal muasal negara negerinya India. Nama muassisnya ahli hadis, namanya Maulana Ilyas, dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India waktu itu Islam hampir punah. Di India tak bisa ceramah begini, tak bisa. Ceramah pakai mikrofon begini, tak bisa. Karena kalau sampai begini, datang orang Hindu menghadang. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan datang. Masuk mereka bawa pistol. Haya khachach kota hee hal hee tike. Bisa. Oleh sebab itu maka dakwah di sana disiasati. Gimana supaya Islam di India ini bertahan? Maka caranya dakwah rumah ke rumah. Ustaz ceramah tak bisa. Maka semua, kamu bisa 3 hari pergi? Ya. Anak istri ada makan di rumah? Ada. Pergi 3 hari ya? Ya, pergi ke rumah-rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Kya hal hee? Tike. Kya hal hee artinya apa kabar? Kya hal hee? Tike artinya baik. Ustaz kok tahu? Kami kalau pergi haji kan kerja di Mekah. Banyak kawan-kawan India. Kya hal hee? Tike. Kuch-kuch hotai. Habis itu, barulah kemudian, ayolah kita ke masjid, ayo, ke pintu, ke pintu, pintu, ke pintu. Ah, ini bisa berapa? Kamu berapa selama? Saya bisa 10 hari, lebih jauh lagi, ya karena kaya. Kamu bisa berapa? 40 hari. Itulah dia akhirnya, dakwah yang paling besar sekarang, jamaah tabligh. Setelah orang masuk ke masjid, barulah Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum. Somad ini menceramahi orang dalam masjid apa luar masjid? Dalam masjid. Preman-preman yang di terminal, yang di diskotik, yang di karaoke, siapa menceramahinya? Orang tabligh inilah. Masuk jamaah tabligh ke diskotik. Masuk ya, tengoknya preman-preman betatu diajak. Mau berapa lama kalian dugem di sini? Dugem, duduk sambil gemetar. Orang pelama, diajaknya, aruk ke masjid, mau ke mana, diceramahnya mulut ke mulut, sambil duduk di halte bis, kita ini ternyata akan mati. Mereka itulah, dulu, ada namanya Pak Anton Badrul Alam. Itu ketika dia bertugas di Pekanbaru, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama, selama dia tugas di Polda Pekanbaru. Subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini, subuh ini, sampai dia pindah. Pak Anton tuh mengajak orang. Ini mengajak, dia mengajak orang ke masjid. Jadi jangan tanya, kau kan bukan ustaz, ngapain ngajak-ngajak orang? Mengajak itu tanggung jawab semua, baik ustaz maupun tak ustaz. Ngajar baru ustaz. Ngajak, bedakan antara ngajak sama ngajar. Ini tukang-tukang yang asik tak penting ke masjid, asik bertukang aja. Ada datang jamaah tabligh, Pak tukang, ayo ke masjid. Pergi sana, aku lempar kau pakai martel nanti. Tetap diajak, ayolah Pak. Saya jumpa sama bapak BNN waktu ijtima jamaah tabligh 20 ribu orang di Kubang. Saya hadir ke sana, saya tengok, bapak, iya Pak Ustaz, rumah saya depan masjid, tapi saya tak pernah ke masjid. Terus gimana ceritanya bapak ke masjid? Datang jamaah tabligh ke rumah saya. Pertama datang kalau ditutup pintu. Besok datang juga dia lagi. Marah saya. Lama-lama muak saya, ikut saya. Tetangga saya buat tato, rambutnya panjang, pezina, pemakai. Wah, saya pun ke Mesir. Balik saya dari Mesir, sholat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pas selesai sholat, saya tengok rupanya preman itu. Terkejut saya, abang dah tobat sekarang? Iya. Belajar di mana? Pergi saya ke India, Pakistan. Ada yang ngajak saya. Dulu dia punya meja biliar. Datang orang ke meja biliarnya mengajak sholat. Preman-preman yang bertatu gambar ular sendok. Dipukulnya ular sendok. Ayo kita ke masjid. Mana kita berani? Saya belum pernah mukul ular sendok lagi sampai sekarang. Apa hukum meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional? Kalau zaman dulu nyimpan duit di bawah bantal, sekarang lebih besar duit daripada bantal. Gimana? Maka kalau tak ada alasan lain, tak bisa Pak Ustadz di rumah, tak bisa, takut dirampok, maka letakkan di bank syariah. Bank syariah pun sudah tak muat lagi Pak Ustadz, letakkan di bank konvensional, tapi bunganya tak boleh diambil. Bunganya diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, MDA, serahkan. Jangan dimakan, jangan diambil. Tutup pintu hati, terhijab. Takkan sampai ke makom makrifah kalau makan riba haram-haram. Tertutup, gelap, tak nampak nur. Apa ancaman Allah bagi pemakan riba? Allazina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathuhu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa, kesambet. Macam mana orang kesambet penyakit ayan, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Pertama. Yang kedua, sedekahnya tak diterima. Kenapa sedekahnya tak diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima riba. Tiga, doanya tak dikabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya. Tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makan haram. Lidah makan haram. Yang keempat, hajinya tak jadi haji mabrur. Bawa duit riba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang kelima, kasih anak makan riba. Anak pun suap Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Berubah menjadi darah. Nasi yang disuap berubah menjadi darah. Darah naik ke otak, disemburkan oleh jantung. Bapak ibu hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Pembohong, penipu, pendosa. Kenapa nasiyatin ubun-ubun? Karena otak menyemburkan darah jantung naik ke otak gara-gara makan haram. Enak, heran saya anak saya ini Pak Ustaz. Kenapa pikirannya kotor aja? Gara-gara kau kasih makan haram. Jangan kasih anak makan haram. Bagaimana mencari guru tarekat yang benar menurut syariat Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Cari yang mengerti syariat hakikat tarekat makrifat. Sejalan dia. Kalau hanya sekedar eling saja. Saya dibawa kaji pengajian ke, dulu ada pengajian tuan-tuan mursyid, belum ada lagi yang tak sholat. Tengok zahirnya sholat dia, beribadah dia. Ini ada insya Allah di tempat kita, tapi di tempat lain banyak yang tak sholat. Kata dia cukup pejam mata eling, dia sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ini tak bisa. Saya melihat tuan-tuan mursyid, tuan-tuan guru kita di Rokan Hulu, semuanya masih berpegang kepada syariat. Tak ada yang meninggalkan syariat. Oleh sebab itu, kita punya silsilah. Ada silsilah tarekatnya sampai ke mana. Rokan Hulu ini dari tiga jalur. Bahauddin Naqsabandi, turun ke bawah sampai Syekh Sulaiman Zuhdi, turun sampai ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Bahauddin Naqsabandi, turun sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun ke Buya Alaidin Sarankabun. Dari Syekh Bahauddin Naqsabandi turun ke Syekh Sulaiman Zuhdi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi satu lagi ke Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim, Maulana Ibrahim. Itulah yang dikumpulan. Hanya Rokan Hulu itu jalur-jalurnya. Adapun yang tak bersilsilah, tak bisa. Kau dapat ini dari mana? Aku langsung ke Nabi Muhammad. Oh, tak bisa. Mesti ada silsilah guru. Itu namanya ta'rifat mu'tabarah yang diakui. Bagaimana cara rabithah yang benar sebelum melakukan zikir? Jangan tanya sama saya. Saya tidak Syekh Mursyid. Kalau mau bertanya tentang bagaimana rabithah, tanya kepada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid di Rokan Hulu, oh banyak. Ada Syekh Mursyid kita di Kepenuhan, ada Syekh Mursyid Wan Nurdin, ada Syekh Mursyid Buya Alaidin, ada Syekh Mursyid Syekh Umar. Tanya bagaimana Robitoh ke mereka. Ada sekelompok atau aliran yang tak mau sholat berjamaah masjid atau di musola bagi laki-laki dengan alasan imam tak satu tarekat dengannya. Tarekat itu metode, tarikat artinya metode, cara. Bagaimana cara berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Cara berzikirnya begini, disusun oleh diriwayatkan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan tarekat Naqsabandiyah. Disusun diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya tarekat Syaziliyah. Disusun oleh Syekh Abdullah Sattari, namanya tarekat Sattariyah. Disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya tarekat Syaziliyah. Syaziliyah, Qadiriyah Abdul Qadir Jailani, Sattariyah Abdullah Sattari, Bahauddin Naqsabandi, Naqsabandiyah, semuanya nanti akan berjumpa pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercabang di ujung tapi tetap berakar, akar tunggal di pangkal, semuanya pokok pangkalnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi pemuda bersemangat tinggi untuk menjalani kehidupan yang pandai menahan hawa nafsu? Banyak-banyak puasa sunat. Karena dengan puasa sunat, faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Fa'innahu lahu wija', jadi obat. Nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, bro, ada cewek cantik. Tak nampak lagi. Berkuda, memanah, berenang. Untuk memanah, mudah. Ambil itu nibung, ambil itu kayu, ambil. Latihan memanah. Berenang, berenang batang lubuh. Tak ada alasan orang Rokan Hulu tak pandai berenang. Berenang. Berkuda agak sulit sikit. Kuda ini mahal, paling murah 70 juta. Satu jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Ustaz pandai berkuda? Naik pernah. Naik Ustaz ke kuda? Saya pun naik lah. Dipegang, 4 orang megang bawah. Menggeletar di atas, dipoto mereka. Foto, udah turun untuk update status. Apa hukum makan, minum? Apakah membatalkan wudu? Enggak. Makan tak membatalkan wudhu, minum tak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia berlemak, susu, santan, cendol, maka kumur-kumur. Habis itu kumur-kumur air putih. Yang paling bagus lagi bersiwak. Kuntu laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka bersiwak sebelum sholat. Ternyata dalam siwak itu banyak terkandung zat-zat, menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi, menghilangkan bagus. Sirih juga bisa Pak Ustaz? Sirih bisa, cuman menengok warnanya kita pun takut. Patutlah ulat gigi itu tak ada, kita pun ngeri menengok. Waktu kita muda, kita banyak meninggalkan sholat, puasa. Bagaimana cara menembusnya Pak Ustaz? Qadha. Habis sholat isya, kodok sekali isya. Usolli fardul isya arba'a raka'atin qobo'an. Habis subuh besok, kodok sekali. Usolli fardul subuhi raka'ataini qobo'an. Habis zuhur besok, kodok sekali. Usolli fardul zuhri arba'a raka'atin qobo'an. Yang mudo-mudo, yang dulu lamu-lamu, yang tinggal-tinggal, wajib diqobo'. Sepakat 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib diqobo'. Berapa lama mengqobo'nya? Selama tinggal. Tinggal 10 tahun Pak Ustaz, qadha lah sampai 2027. Setiap selesai sholat, satu. Setiap selesai sholat, satu. Begitu teknisnya. Saya takut qadha di masjid nanti diintip kawan, qadha di rumah. Takutnya dihitung kawan, 6 rakaat nih. Puasa Pak Ustaz, puasa begitu juga. Yang tinggal-tinggal yang lama dulu, qadha. Qadha setiap Senin, Kamis, niatnya qadha. Maka sebulan dapat 8 hari, 10 bulan 80 hari, setahun bisa 100 hari lunas. Lunas. Hitung. Saya tak bisa ngitung. Bisa. Dulu umur berapa? Umur 30 Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10. Nah, berarti puasanya dulu pernah puasa? Pernah Pak Ustaz. Pangkal sama ujung. 28 hari tinggal. 10 tahun 280. Bisa diganti. Gimana cara bakti yang baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ziarah ke makamnya. Mana makamnya? Ini. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdima mustaqirin nasallahu alaihi wa lakumul afiyah. Bacakan kul huwallah 3 kali. Wambil falak, robbinas, fatihah. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan kepada almarhum mahfulan. Allahumma afir lahu warhamhu. Allahumma afir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Balik ke rumah, ambil duit, beli 3 sak semen, serahkan ke masjid, kuhadiahkan, kuwakafkan semen. Pergi ke rumah anak yatim, serahkan bantuan ke anak yatim, hadiahnya untuk almarhumah. Nah, ini cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Mohon doakan untuk kesembuhan ibu saya yang sudah 2 tahun mengalami sakit kaki, Pak Ustaz. Di akhir majlis, nanti kita berdoa kepada Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah. Nanti di akhir majlis. Mohon penjelasan hukum zakat profesi. Sudah tadi dalam ceramah. Siapa yang berpenghasilan 85 gram kali 500 ribu, 42.500.000, bagi 12, 3.600.000 setiap bulan, keluarkanlah 2,5%. Karena banyak perbedaan pendapat yang saya dengar. Tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat profesi. Kesepakatan ulama tentang zakat profesi. Buka video zakat saya di YouTube, tulis itu Soman Zakat, lengkap. Semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara tobat uang hasil riba? Tobat uang hasil riba, segala barang-barang yang dapat dari riba itu diserahkan ke lembaga fakir miskin, anak yatim, masjid, MDA, bagikan. Berat tuh Pak Ustadz. Iyalah. Asnaf zakat yang tak ada di suatu daerah, contohnya Rikob Gharib Ibnu Sabil, apa uang hasil pembagiannya tak ada? Bolehkah disimpan? Uang zakat hanya dibagikan kepada asnaf yang ada di daerah itu saja. Asnaf sekarang yang ada tinggal 4, yang ada dulu 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Riqab budak tak ada lagi. Ibnu Sabil, orang yang putus belanja, datang dari Payakumbuh mau ke Padang Lawas, berhenti di Kepenuhan, di Pasir Pengarayan, itu tak ada lagi sekarang. Zaman dulu ya, Ibnu Sabil. Gharim, orang yang dililit utang, tak ada lagi. Kalau dibukalah asnaf utang, semua orang berutang sekarang. Mobil berutang, rumah berutang, yang tak berutang bini. Itu yang cash tinggal 1. Tak bisa. Makanya sekarang yang dibuka itu cuma 4 saja. Fakir, miskin, sabilillah, amil. Fakir, miskin, sabilillah, amil. Maka kalau begitu jatah mereka ini kemana? Jatahnya dibagikan kepada 4 ini. Maka dibagikan kepada 4 asnaf. Ini bagi lembaga amil zakat provinsi. Saya di lembaga amil zakat provinsi Riau 5 tahun. Sekarang saya tak bisa lagi kena PNS. Lembaga amil zakat tak boleh yang PNS, harus swasta, karena dia yang digaji oleh negara. Oleh sebab itu maka serahkan kepada 4 lembaga ini saja. Ini tentang zakat. Ustadz, apa hukumnya bekerja di perusahaan pembiayaan finance riba? Haram. Kalau gitu harus resign keluar. Terbagi kepada 2. Ulama Saudi Arabia tak ada tawar menawar, resign keluar. Tapi kalau ulama dari Mesir, Syekh Qardawi katanya, kalau dalam keadaan darurat, kau boleh kerja di situ. Anak sakit, istri mau melahirkan, rumah pula uang sewa belum dibayar, motor hampir ditarik, nah, ini boleh kau kerja, silakan aja. Tapi sampai masanya nanti berhenti, darurat. Ustadz, di mana kami dapat buku yang Ustadz tulis, buku 37 masalah populer? Kebetulan sudah habis, dalam perjalanan dikirim dari Yogyakarta. Nanti hubungi Ustadz Dayat di nomor berikut ini. Nanti saya kasih nomornya, kontak Ustadz Dayat. Ustadz tolong kirim buku pakai pos atau langsung ke Pekanbaru. Bagi yang langsung ke Pekanbaru, Jalan Sudirman, di depan Hotel Mayang Garden, ada di situ perkantoran Sudirman. Masuk toko tafakuh, toko buku satu-satunya di dalam. Nah, bagi yang dari sini bisa ke Ustadz Dayat minta kirimkan. Nanti nomornya saya kasih insyaallah. Apa pemahaman Islam secara syar'i tentang kenduri arwah? Malam pertama, ketiga, ketujuh. Ada tak hadis Nabi? Nabi tak ada yang buat. Sahabat Nabi? Sahabat pun tak ada. Nabi, di bawah Nabi, sahabat. Di bawah sahabat, tabi'in. Ada tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati, meninggal dunia, yuftatanu, diuji. Selama 1, 3, 7, sampai 40. Maka dianjurkan bagi yang mampu bersodakoh dan berkirim doa. Anjuran. Silakan yang mau bersodakoh kirim doa 40 malam, silakan. Tapi bagi yang tidak berduit, jangan ngutang bubur kacang hijau. Ngutang kelapa gara-gara ini. Jangan. Zalim kita yang datang. Tapi kalau ada orang kaya, dia belikan nasi kotak, bagi. Sebelum makan, kata sambutan. Bapak, ibu sekalian, ini bukan harta bapak kami. Ini bukan harta anak yatim. Ini murni harta saya. Saya mau bersedekah. Apa tak tahu kalian bahwa saya ini orang kaya? Ha? Bagi sedekah. Hadis Nabi tak ada. Sahabat Nabi tak ada. Yang membuat itu tabi'in. Namanya Imam Atha. Begitu disebutkan oleh Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Az-Zuhud. Apakah boleh dalam pembagian hasil zakat untuk asnaf fakir dan miskin lebih diprioritaskan? Kalau zakat fitrah itu lebih paling utama, kalau perlu semuanya untuk fakir miskin, zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu sama pembagiannya. Ini tentang masalah. Kalau zakat fitrah, aslinya zakat fitrah itu habis sembahyang subuh pagi Idul Fitri langsung serahkan semua ke fakir miskin. Anda fakir miskin, langsung serahkan. Begitu aslinya dulu. Tapi sekarang tak bisa kita buat begitu. Nanti kalau kita langsungkan begitu, nanti ada fakir miskin yang dapat dua goni, ada yang tak dapat sama sekali. Maka kita buatkan panitia penerimaan zakat fitrah. Apa hukum BPJS? Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi mobil, kendaraan, terbagi kepada tiga fatwa Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Pertama, haram, karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Yang kedua, tak boleh kalau dikelola oleh perusahaan profit, keuntungan. Yang ketiga, boleh karena di dalamnya ada unsur tolong menolong. Saya condong kemana Pak Ustaz? Terserah Bapak, pilih. Saya condong kepada haram, ya, pilih haram. Saya condong kepada haram karena profit. Saya condong ketiga Pak Ustaz. Kebetulan setelah pakai ini saya menjadi ringan. Nah, pakai ketiga. Tiga fatwa ulama berbeda. Kita memilih salah satu dari tiga fatwa. Ustaz sendiri kendaraannya, motornya pakai asuransi? Tidak. Saya sampai sekarang tidak pakai asuransi. Tak pernah kecelakaan. Bolak-balik kecelakaan. Menabrak tiang listrik pernah. Menabrak tiang cepron pernah. Hampir mati pernah. Mati aja yang belum. Karena doa-doa jamaah. Ada kebun sawit untuk kemaslahatan suku, dikelola oleh nenek mama. Namun hasilnya tak jelas. Tak ada pembukuan. Nanti di akhirat memikul batang sawit. Dah. Nanti di akhirat kita tinggal nengok aja. Mikul sawit. Mikul gota. Mikul. Tengok aja nanti di akhirat. Pembagian zakat 8 asnaf sesuai kondisi daerah, disepakati 4 asnaf, fakir, miskin, amil, sabilillah. Apakah bisa dibuat sistem pembagian jumlah zakat 8 asnaf kemudian 4 asnaf? Oh, ini nampaknya tentang zakat fitrah nih. Zakat fitrah ini tak bisa dibagi per asnaf. Karena kalau dibagi per asnaf, dapat beras 400 kilo. Ada 4 asnaf. Fakir miskin 100, miskin 100, amil 100, sabilillah 100. Anak fakir miskin 100 orang, dapatlah sekilo-sekilo. Amil 2 orang, dapat 50 kilo seorang. Maka pembagian per asnaf tak bisa. Oh, kalau gitu awak buat per kepala. Amil 2 kepala, fakir miskin 100. Amil dapatlah 20 kilo. Pun tak adil juga, kerja dia berat. Oleh sebab itu zakat fitrah ini dimusyawarahkan. Ini cocoknya dapat 20. Kenapa? Karena dia berdua saja di rumah itu. Datuk-datuk, nenek-nenek berdua. Ah, ini cocoknya dapat 50. Kenapa bisa 50? Dia berdua tapi ada anaknya kecil satu. Ini cocok. Maka bermusyawarahlah ustaz, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Jangan lupa melibatkan perangkat hukum, petugas keamanan. Takutnya bertinju di masjidnya. Oh, ini. Karena masing-masing membawa anggotanya. Pak RT mengatakan, ini rakyat saya. Masing-masing. Kenapa Pak RT, Pak RW ngotot? Karena itu sekaligus nanti untuk bahan kampanye. Paling berhasil memperjuangkan hak-hak masyarakat.